Asia 3, The Real Voice of Asia. Kenapa sih? Kenapa? Gue mendadak pengen ngecap gitu. Pengen ngecap? Ih, jangan asal ngecap. Mendingan lu makan ini nih. Ha, ini dia. Wah, itu. Ya. Waduh, lihatnya aja udah ngiler banget. Bawaannya pengen makan aja. Itu, mie sukses isi 2 goreng ayam kecap. Oh, tahu aja gue lagi memang lapar. Ada bawaan perut gue tuh lapar banget lagi, baper. Makanya jangan asal ngecap. Makan aja mie sukses isi 2 goreng ayam kecap. Benar. Makan enak, makan banyak, kenyang, hati pun senang. Nah, mie sukses isi 2. Rasanya sukses, lapernya beres. Ada lagi gak? Udah, nanti udah gak ada. Aduh. Enak. Enak. Oke. Okay. Enak. Lu makan duluan ya? Iya, enak banget. Ini Ramji nih, ketinggalan. Gue nanya lu. Nasar. Tadi apaan yang maci? Tadi ngomong apa sih? Penasaran, kata lu mau cerita tapi belum cerita. Jangan pakai gitu dong, pakai mic dong. Nelfon siapa? Iya. Iya. Jadi WhatsApp-nya udah dibales. Ih, gila deh. Maci. Apaan sih, ih? Memfitnah. Enggak, ini mah benar kayaknya. Apaan sih, ih? Assalamualaikum. Masa lo bohong. Masa sih? Jangan ngasih informasi yang gak benar dong. Ada narasumbernya, boleh ditanyakan. Oh, oke, berarti benar. Bukan, tadi tuh Maci nanya, Kak. Hari ini kakak comfort nih pakai baju ini, gak kelihatan gemuk. Iya, benar. Enggak, Kak. Sampai tadi mau lewat, berkali-kali balik lagi nanya, benar deh, gak kelihatan gemuk. Beda? Enggak, Kak. Kalau itu sih emang nanya ke aku juga. Berkali-kali dari bolak-balik. Enggak, Kak, tadi ngomong sama saya gak kayak gitu. Nah, itu beda. Itu mah gue juga tahu. Kita mesti percaya siapa? Beja, jangan ada yang dipercaya semua yang ada di sini. Semua jahat. Kok lu gitu sih? Termasuk lu juga gak bisa dipercaya. Eke jahara banget, Eke. Eke apa sih, Me? Eke tuh sayang. Kok pake Me sih? Jehong atau jahara? Apa sih Kak Ros? Kak Ros kalau bagian begitu suka ini deh. Nyeletuk aja. Suka nyeletuk. Saya mau tahu, Jehong atau Jahara. Terserah, karena itu dua-duanya juga bukan bahasa Indonesia. Betul. Terserah, udah. Ya itu udah. Bahasa gaul. Yeah. Bahasa Indonesianya jahat. Hei teman-teman hostku. Apa? Gimana kalau kita sapa saja para pendukung peserta berikut ini daripada membicarakan tentang mereka. Mana? Yuk. Indonesia mana suaranya? Miana Lovildan, apa kabar semuanya, baik? Dari mana kalian? Datang. Kalian dari mana? Dari Cirebon. Dari Cirebon. Cirebon. Dari Tangerang. Cianjur. Cianjur. Bandung. Jakarta. Cianjur. Yuk tarik yuk. Hey. Nah lo pikir bis. Semua berkumpul di sini untuk mendukung Vildan, betul? Sudah siap semuanya. Sudah siap ya? Okay. Langsung saja pemirsa, ini dia peserta kedua di penampilan pertamanya malam hari ini. Vildan. Kalau sudah bahwa kehadirannya sungguh berharga. sungguh berharga. Ada 4 Sandy Ovation dari tim komentator, kecuali Soima dan juga Mami Masih Dayu. Ya, kita Nasar, menuju ke silakan. Nasar, silakan Sar. Mana suaranya buat Vildan? Cuma segitu saja suaranya untuk Vildan. Pemirsa, KTT luar biasa OKI resmi dibuka di Istanbul, Turki. KTT yang dihadiri negara-negara Islam ini akan membahas langkah yang akan diambil pasca pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel oleh Amerika Serikat. Pemimpin negara-negara Islam yang tergabung dalam organisasi kerjasama Islam OKI berkumpul di Istanbul, Turki menyatukan suara dan dukungannya terhadap Palestina. KTT luar biasa OKI kali ini dibuka oleh Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu. Mevlut mengatakan langkah Amerika Serikat akan semakin menguatkan dukungan Amerika Serikat atas pendudukan Yerusalem oleh Israel. Mevlut menegaskan KTT luar biasa ini digelar untuk menghentikan aksi tersebut. Presiden Joko Widodo juga hadir dalam pembukaan KTT luar biasa OKI yang khusus digelar untuk merespons kebijakan Donald Trump ini. KTT luar biasa ini digelar untuk menghentikan aksi tersebut. Pernyataan Presiden Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dianggap melukai upaya perdamaian di Timur Tengah. KTT luar biasa OKI kali ini pun diharapkan dapat membawa langkah nyata yang bisa menguatkan dukungan terhadap Palestina.